أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من حفظ الآية فليقرأ اقرأوا بارك الله فيكم قال المؤلف رحمه الله فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك maka sesungguhnya tidak akan sempurna mengambil petunjuk arah maupun waktu dengan peredaran bintang sekelahiran dan tidak memungkinkan seseorang akan bisa mengetahui petunjuk arah maupun waktu dengan bintang kecuali dengan sebab mempelajari ilmu tentang peredaran bintang. Maka dari itu disyariatkan mempelajari ilmu tentang peredaran bintang lihadzal gharad, untuk tujuan yang seperti ini. Yang dinamakan dengan ilmu tasyir. Bukan taksir. Qad fassalnal ayat, maka dan sungguh telah kami rinci, jelaskan secara rinci ayat-ayat kami. Ay bayyannaha wa waddahnaha wa mayyasna kulla jinsin wa naw'in minha 'anil akhar bi haits sarat ayatullahi badiyatan zahiratan. Maksudnya, kami telah menjelaskan ayat-ayat tersebut. Kami telah jelaskan dan kami bedakan mayyasna kulla jinsin. Kami bedakan masing-masing atau setiap jenis dan setiap macam darinya, dari ayat-ayat tersebut. Ada matahari, ada bulan, bintang, siang, malam, masing-masing berbeda. Masing-masing nau kami bedakan dari yang lainnya. Bulan beda dengan bintang. Matahari beda dengan bulan. Siang beda dengan malam. Malam beda dengan siang. Masing-masing kami bedakan. Bihais dari sisi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dibedakannya seperti itu, masing-masing ayat berbeda dengan yang lainnya, sehingga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jadilah ayat-ayat yang badiyah zahirah, yang terang jelas. Sangat terang, gamblang, jelas, wadih, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kamal kudratih, sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah. Yang kemarin sudah kita rinci, malam fungsinya apa, siang fungsinya apa, matahari, bulan, sudah kita jelasin panjang lebar secara rinci. Nah, bagi orang yang memahaminya, merenunginya, tampak jelas sekali akan sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah. Namun bagi siapa ayat-ayat ini tampak jelas dan gamblang liqaumi ya'lamun, bagi satu kaum yang mereka mau mengetahuinya, memahaminya. Sangat jelas sekali. Aili ahli ilmi wal ma'rifah, bagi orang yang berilmu dan yang memiliki pengetahuan. Fa innahumul ladzina yuwajjahu ilaihimul khitab, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan, itulah yang ditujukan pembicaraan ini. Bahwa ayat-ayat ini sangat jelas bagi mereka, ya, bagi orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syarat Allah secara umum, itu yang tampak jelas menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan adanya malam, siang. Allah ciptakan adanya langit, bumi. Allah hiasi langit dengan bintang-bintang, rembulan. Sedangkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mampukah menciptakan itu semua? Al-jawab, enggak akan mampu. Kadang orang itu terkagum-kagum dengan buatan manusia. Satu contoh misalkan melihat sebuah bangunan yang dinilainya dan dipandangnya sebuah bangunan yang megah, indah, kokoh, sehingga terkagum-kagum dia. Yang dari kekagumannya ini tentu menghubungkan kekagumannya kepada arsiteknya, tukang-tukang yang mengerjakannya. Masya Allah, hebat banget ini arsiteknya, rapi banget ini tukangnya, siapa nih tukangnya? Nah, terkagum-kagum. Padahal kalau direnungkan dengan seksama, sehebat-hebatnya arsitek tadi dan tukang tadi dalam merancang sebuah bangunan, seberapa sih luasnya bangunan itu? Coba direnungkan lebih lanjut, berapa tiangnya agar supaya bangunan tadi kokoh? Coba renungkan tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit 7 lapis. Satu pun enggak ada tiang. Seharusnya pengetahuan yang seperti itu mengantarkan seseorang menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada buatan makhluk saja terkagum, seharusnya lebih kagum lagi dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit 7 lapis tanpa satu tiang pun. Allah ciptakan bumi 7 lapis. Sekian banyak maslahat yang didapatkan oleh manusia. Di sana ada batu bara, penambangan batu bara bertahun-tahun ditambang, digali, diambil hasilnya. Sehingga kemaslahatan banyak dirasakan oleh banyak pihak. Sampai-sampai muncul istilah batu bara itu barang Tuhan bagi rata. Nah, yang menggali dapat, yang pengepul dapat, preman-preman di jalan dapat, supir-supir truk dapat, banyak pihak yang merasakan. Belum di sana ada penambangan emas, penambangan perak, penambangan minyak, dan seterusnya. Seharusnya ayat-ayat ini semua, tanda-tanda kekuasaan Allah ini semua mengantarkan seseorang menuju keimanan kepada Sang Penciptanya. Nah, ini yang harus kita jadikan prinsip barakallahu fikum dari melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjadikan kita semakin beriman, semakin kuat keimanan kepadanya, bukan malah kufur. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa khitab ini kepada mereka lah ditujukan. Orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan dia menuju keimanan kepada Allah, keimanan kepada syariat yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Fa innahumul ladzina yuwajjahu ilaihimul khitab wa yutlabu minhum aljawab. Dan yang dituntut dari mereka jawaban, jawabannya adalah iman. Nah, dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, enggak ada jawaban kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilaf ahli jahl wal jafa. Beda halnya dengan orang-orang bodoh. Orang-orang yang jafa, kaku, keras hatinya. Al-mu'ridin an ayatillah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Wa anil ilm, berpaling dari ilmu. Alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ilmu, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, mereka berpaling. Padahal barakallahu fikum, diutusnya rasul yang membawa ilmu untuk umatnya merupakan anugerah yang sangat besar. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur." Sungguh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang beriman tatkala Allah utus pada mereka seorang rasul dari jenis mereka. Umat manusia yang cocok rasul diutus padanya adalah dari kalangan manusia. Allah utus rasulnya dari kalangan manusia, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, yang mereka orang musyrikin Quraisy kenal betul nasabnya. Faham bahasa yang digunakan. Kemudian Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelapnya bodoh menuju cahaya ilmu, gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, gelapnya kekufuran menuju keimanan, dan seterusnya. Sehingga baiknya mereka orang-orang jahiliyah, masa-masa jahiliyah adalah dengan sebab dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga berkata ba'dus salaf, tidak akan menjadikan baik akhir umat ini melainkan apa yang telah menjadikan baik umat terdahulu. Pada masa-masa jahiliyah, kita tahu sendiri dari sejarah yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana keadaan kaum jahiliyah, maupun dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih daripada itu, apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana keadaan kaum jahiliyah, akidah mereka, kemudian muamalah yang ada pada mereka penuh dengan kedzaliman. Berangsur-angsur mereka menjadi baik dengan sebab kenal dakwah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Namun sebagian mereka berpaling. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi mutolalah. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah sehingga menerima ajarannya Rasul, dan sebagian mereka ada yang berhak di atas kesesatan. Mereka lah yang berpaling dari ayat-ayat Allah, dari ilmu yang dibawa oleh para Rasul. Orang demikian keadaannya, barakallahu fikum, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari ilmu yang dibawa oleh Rasul, wa innal bayana la yufiduhum syai'a. Sesungguhnya penjelasan-penjelasan sejelas apapun, segamblang apapun, tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Dikarenakan berpaling dari ayat Allah, dari ilmu yang dibawa oleh para rasul. Wa tafsil la yuzilu anhum multabisa. Rincian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tak mampu menghilangkan dari mereka perkara yang samar pada mereka. Wal idah la yakshifu lahum muskila. Keterangan-keterangan itu pun tak mampu menyingkap, menghilangkan perkara yang iskal, janggal dari hati-hati mereka. Tetap janggal, tetap i'rad, berpaling. Tetap multabisa, tercampur, tersamar antara yang hak dengan yang batil. Ma sababu dzalik? Apa sebab itu semua? Sebabnya adalah al-i'rad, karena berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari dakwah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya sejelas apapun keterangan dari ayat dan hadis, mental semua. Tetap hatinya terjangkiti asyukuk, keraguan-keraguan, kebimbangan, beda dengan ahli ilmu wal ma'rifah, membaca ayat-ayat tadi maupun yang lainnya sudah cukup jelas betapa sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, semua menjelaskan kepada kita tentang sempurnanya kekuasaan dan kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kelaziman konsekuensi hanya Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi. Karena Allah lah sembahan yang hak. Demikian pula menunjukkan tentang batilnya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tak mampu mencipta. Menciptakan matahari, bulan, tidak mampu. Siang, malam pun tak mampu. Jangankan menciptakan makhluk yang besar seperti itu. Menciptakan lalat saja tidak mampu. Menunjukkan lemahnya sesembahan-sembahan tersebut. Sehingga sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang batil. Qala Allah azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah batil. Naam. Al-Hajj. Taib. Sehingga seharusnya dari ayat-ayat tersebut memberikan faedah kepada kita sebuah keyakinan bahwa Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi. Karena sangat jelas sekali tentang sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kita harus mengingkari sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita yakini bahwa itu benar. Tapi justru tanamkan keyakinan itu adalah salah. Yang nyembah matahari, nyembah bulan, atau nyembah makhluk yang lainnya. Nyembah bintang. Sembahan-sembahan yang batil ya harus kita ingkari. Taib. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-97. Insyaallah kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, mengembangbiakan kalian, min nafsi wahidah dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Dari diri Adam Allah kembangkan anak keturunannya. Famustaqarrun, sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang tetap. Wa mustaudak, maupun tempat tinggal sifatnya titipan sementara. Qad fasalnal ayat, sungguh telah kami rinci, jelaskan secara rinci ayat-ayat. Untuk siapa khitabnya? Lagi-lagi liqami yafqahun, bagi satu kaum yang mereka mau memahami. Adapun satu kaum yang i'rad, berpaling, la yufiduhum syai'a. Jelasnya ayat-ayat Allah, gamblangnya ayat-ayat Allah tetap enggak akan memberikan manfaat sedikitpun untuk mereka. Bermanfaat hanya untuk orang-orang yang yafqahun, ya'qilun, ya'lamun. Seharusnya kita berusaha untuk masuk dari golongan tersebut. Orang-orang yang mau memahami, mau memikirkan, mau mentadaburi, sehingga mengantarkan dia menuju keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti keadaannya kaum musyrikin, dan mengikuti maslak mereka. Qala al-mu'alif rahimahullah wa huwa alladhi ansha'akum min nafsi wahidah wa huwa Adam alaihi salam. Jadi maksud jiwa yang satu di sini adalah Adam alaihi salam. ansha'allahu minhu hadzal unsur al-adamiyya alladhi qad mala'al arda. Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkan dari Adam alaihissalam hadzal unsur al-adami, unsur anak Adam ini, asal-usulnya, unsurnya, sumber atau dasarnya dari diri Adam alaihissalam. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Kemudian berkembang biak. Al-Adami, anak Adam ini yang telah memenuhi bumi. Pertebaran di mana-mana umat manusia. Dari diri yang satu, asal-usulnya, Adam alaihissalam. Walam yajal fi siadatin wa numuwin. Dan terus menerus senantiasa bertambah wanumu dan berkembang, berkembang biak. Subhanallah. Ini lagi-lagi pun tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi qad tafawata fi akhlaqihi wa khalqihi wa asafihi tafawutan la yumkinu dabtuh. Yang sungguh telah bermacam ragam akhlak-akhlaknya, karakter-karakternya, jangankan sudah lain keturunan, dalam satu rumah tangga pasangan suami istri punya anak 10 misalkan, karakternya bermacam-macam. Jangankan 10, 2 punya anak 2, satu dengan satunya pun mesti ada perbedaan. Apalagi kalau lebih luas lagi, memiliki karakter yang berbeda-beda. Demikian pula dalam bentuk penciptaan, itu pun bermacam ragam. Subhanallah, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit hitam. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada hikmah di balik itu. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Nah, ada yang macam-macam. Rambutnya ada yang lurus, ada yang keribo. Macam-macam. Menunjukkan sempurnanya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun kembar, tetap aja ada bedanya loh. Ada perbedaannya. Dan Allah ciptakannya bermacam-macam seperti itu, bukan untuk saling berbangga-banggaan. Tetap ingat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. La yashar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum merendahkan, melecehkan kaum yang lain. Bisa jadi pihak yang dilecehkan itu lebih baik daripada yang melecehkan dan merendahkannya. Demikian pula wanita. Ada yang cantik, ada yang tidak. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Jangan saling bangga-banggaan sehingga melecehkan yang lainnya. Nah, tetap yang jadi tolak ukur adalah ketakwaan. Bisa jadi nah, yang dilecehkan, direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Ingat ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, memang demikian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan anak Adam ini yang memenuhi bumi. Berhamburan, pertebaran di mana-mana. bukan untuk saling berbangga-banggaan, namun agar supaya saling mengenal. Dan yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.